بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة والأخوات أعزني الله وإياكم بالإسلام kita lanjutkan pelajaran kita sampai di wayamsahul muqimu yawman wa lailatan. Silahkan baca Mas Santo. Faslun fil mashi ala al-khuffain. Faslun fil mashi ala al-khuffain. Mas Santo. Sebentar, cukup. Wa yamsahul muqimu yawman wa lailatan. Jadi orang yang bermukim itu memasah khufnya selama sehari dan semalam. Wa yamsahul musafiru thalathata ayyamin bilayalihinna. Dan orang musafir memasah khufnya itu selama 3 hari 3 malam. Al muttasilata biha, yang nyambung ke harinya, maksudnya malam-malam yang nyambung dengan harinya. Sawa'un taqaddamat aw ta'akhkhara, baik malamnya lebih dulu atau harinya yang lebih dulu, maksudnya siangnya ya, baik malamnya yang lebih dulu ataupun harinya yang lebih dulu. Nah, ini tentang ya, ibarah ini tentang masalah berapa lama berlakunya ya. Berapa lama berlakunya tentang mashul khuf itu ya, jadi lama waktu berlakunya ya. Jadi waktu berlakunya mashul khuf itu untuk orang yang mukim selama sehari semalam, dan waktu berlakunya mashul khuf untuk orang yang musafir itu selama 3 hari 3 malam. Nah, kira-kira demikian kesimpulannya. Sawa taqaddamat aw ta'akhkharat, baik malamnya lebih dulu ataupun siangnya yang lebih dulu. Ya, pokoknya yang mana dihitung yang mana lebih dulu itulah yang dihitung. Ya, enggak tidak diharuskan siangnya terlebih dahulu atau siangnya yang dihitung ya. Jadi malamnya yang terlebih dahulu juga enggak ada masalah. Demikian. Ya, terselama malamnya itu merupakan malamnya yang menyambung, yang nyambung dengan siangnya. Ya, al-muttasilatu al-muttasilati biha. Baik, lanjutkan, Mas. Baik. Kemudian kata syarih, wa btida'ul muddati tuhsabu min hini yuhdithu. Mulai, adapun mulai waktu berlakunya ya, kalau tadi masa berlakunya, nah sekarang mulai waktu berlakunya ataupun mulai masa berlakunya, maka dihitung dari ketika dia berhadas. Jadi mulai masa berlakunya itu dihitung dari ketika dia berhadas. Ai min inqida'il hadatsil ka'in ba'da tamami lubsil khuffaini. Maksudnya setelah dia menunaikan hadasnya ya, setelah dia selesai dari hadasnya ya, yang terjadi ya, dari hadasnya yang terjadi setelah dia sempurna menggunakan khuf. Ya, setelah dia sempurna menggunakan khuf. Nah, disitulah mulai hitungan masa berlakunya. Ya. Jadi kan kenakan tadi kita bilang masa berlaku masful khuf untuk orang yang mukim 1 hari 1 malam, masa berlaku untuk orang yang musafir itu 3 hari 3 malam. Nah, dimulainya kapan? Kan gitu ya, dihitung dimulainya kapan? Apakah dari pagi atau dari ini atau dari jam sekian atau dari jam sekian? Maka kata Syekh di sini ibtida'ul muddah tuhsabu min hina yuhdits. Jadi mulainya itu dihitung dari ketika dia berhadas. Ya, mulai hitungannya. Ya, mulai hitungan 1 hari 1 malam ataupun 3 hari 3 malamnya itu dimulai dari ketika dia berhadas. Maksudnya ketika dia selesai menunaikan hadas yang terjadi setelah sempurna menggunakan khuf. La min ibtida'il hadas, bukan bermula dari hadasnya itu sendiri. Ya, bukan bermula dari hadasnya, wala min waqtil mashi, dan juga bukan bermula dari waktu memasah, waktu menghusat. Wala min ibtida'il lubsi, dan juga bukan bermula dari penggunaan ataupun pemakaian khuf, tapi dimulai dari hadas, apa namanya, dimulai dari ketika terjadinya hadas setelah menggunakan khuf. Nah, itulah dimulainya hitungan waktu masah, ya, masa berlakunya al-muddah wa ibtida'ul muddah, yakni dan dimulainya masa berlaku hitungan mashul khuf itu dari ketika terjadinya hadas. Kira-kira dipaham secara lirinya itu bersuci dulu ya. Ya, bersuci secara sempurna. Nah, satu. Iya, secara sempurna. Nah, ketika dia mulai berhadas. Awal. Nah, ketika dia berhadas itulah dihitung awal. Satu malam dari atau siang atau malam dari situ mulai. Iya, disitulah dia mulainya. Jadi dihitungnya dimulai dari ketika dia berhadas setelah dia sempurna menggunakan khuf. Iya, setelah dia sempurna menggunakan khuf. Nah, iya, 3 hari 3 malam. Nah, selama 3 hari dia tidak melepas sepatu. Iya. Ya, selama 3 hari dia tidak. Jadi selama 3 hari itu itulah masa berlakunya. Jadi dia boleh tidak melepas sepatunya, atau dengan kata lain dia boleh mashul khuf selama dia 3 hari 3 malam. Jadi ada keringanan buat dia menggunakan khufnya selama 3 hari 3 malam tanpa harus melepasnya. Kalau ya. Tapi melebihi 3 hari maka batal tersendiri. Enggak bisa, itu berarti sudah selesai. Masa aktifnya habis. Ya, maksudnya masa berlakunya habis. Maksud saya masa berlakunya habis gitu ya. Jadi 3 hari 3 malam dimulai, dan hitungannya dimulai dari dimulai dari dia berhadas setelah menggunakan khuf secara sempurna. Nah, di situ. Nah, demikian ya. Adapun masalah penggunaan khuf kemarin sudah kita terangkan ya, kapan dia menggunakan khuf itu. Jadi bukan dimulai dari hadasnya dia, ya, bukan dimulai dari dia berhadas, dan juga bukan dimulai dari waktu memasah, bukan, dan juga bukan dimulai dari waktu penggunaan, tapi dimulai dari dihitungnya itu dimulai dari ketika dia terjadi hadas setelah menggunakan khuf. Itulah mulai hitungannya, mulai hitungan masa berlakunya. Baik, jelas sampai di sini? Ikhwah. Nah, kemudian wal 'asi bi safarihi wal ha'imu yamsahani masha muqimin. Kemudian untuk mereka yang bersafar dengan tujuan enggak benar, ya. Wal ha'im, dan mereka yang bersafar dengan tujuan yang enggak punya tujuan gitu. Maksudnya dengan apa namanya? Dengan bepergian yang tidak punya tujuan gitu ya. Yamsahani masha muqim, maka masa berlaku mereka itu seperti masa berlakunya orang mukim. Wa daimul hadatsi idza ahdatsa ba'da lubsil khuffi hadatsan akhara ma hadatsihi ad-daimi qabla an yusalli bihi fardhan. Sementara dan orang yang selalu berhadas gitu ya. Orang yang hadasnya itu daim ya, selalu gitu ya. Jadi orang yang selalu berhadas apabila terjadi hadas ya, apabila dia terjadi hadas setelah menggunakan khuf, masuk hadasnya hadas yang lain ya. Jadi apabila terjadi hadas yang lain, jadi orang yang selalu mengeluarkan hadas ya, selalu berhadas, apabila terjadi hadas yang lain selain dari hadas yang selalu keluar tadi ya, selain dari hadas yang senantiasa tadi ya. Setelah dia menggunakan ya, setelah dia menggunakan khuf dan sebelum dia melakukan sholat fardu, jadi setelah dia menggunakan khuf dan sebelum dia melakukan sholat fardu, maka di sini juga dia diperkenankan memasah khufnya dan dibolehkan melakukan apa yang diperbolehkan karena apa yang diperbolehkan untuknya ya. Jadi yastabihu makana yastabihuhu. Ini tadi sudah dibaca belum ya? Ya, saya baca dulu Mas. Ya, biar semakin lancar bacanya. Silakan baca. Ini baca dulu. Lupa saya. Wal 'asi bisafarihi. Tasdidnya diperjelas, tasdidnya. Ahdatha ba'da basil khuffi. Khuffi. Iya. Hadatha. Enggak ada alif di situ. Hadatha akhba wa ma'a hadatsihi. Enggak ada alif. Ma'a. Ma'a hadatsihi. Iya. Qabla an yusalliya bihi fardhan. Iya. Yamsahu wa yastabihu ma kana yastabihuhu law baqiya tukhruhu alladhi labisa alayhi khufwaihi wa huwa fardhun wa bawaqilu falaw salla bi tukhrihi fardhan qabla an yahdisa masaha wa Nah, jadi wal 'asi bi safarihi wal ha'imu yamsahani masha muqimin. Orang yang safarnya itu bermaksiat ataupun orang yang bermaksiat di dalam safarnya, dan orang yang ha'im, maksudnya safar yang safarnya itu enggak punya tujuan, yamsahani masha muqimin. Keduanya melakukan masah sebagaimana masahnya mukim, masahnya orang yang mukim. Dan wada'imul hadafi, dan orang yang selalu berhadas, apabila idza ahdasa ba'da lubsil khuffi hadatsan akhar, apabila terjadi hadas lain, ya apabila terjadi hadas lain selain dari hadasnya yang senantiasa itu, ya, setelah dia menggunakan khuf, ya setelah dia menggunakan khuf, dan sebelum dia salat fardu, ya dengan taharahnya tersebut, ya dengan taharahnya setelah dia menggunakan khuf tadi, jadi dan dia belum sholat fardu setelah dia taharah, ya dia belum sholat fardu dengan taharahnya yang setelah dia menggunakan khuf tersebut, maka yamsahu, silahkan dia diperkenankan baginya untuk memasah khufnya, wa yastabihu ma kana yastabihuhu, dan juga dibolehkan melakukan apa yang diperbolehkan untuknya, lau baqiya tuhurul ladzi labisa alaihi, selama atau seandainya masih tersisa kesuciannya yang setelah dia menggunakan khufnya. Apa itu yang makana yastabihu lau baqiya tuhruhul ladzi labisa alaihi khuffaihi, yaitu adalah salat fardu, amalan-amalan fardu dan amalan-amalan sunnah, ya. Wa huwa fardun wa nawafilun, ya, amalan-amalan fardu dan amalan-amalan nawafil ataupun sunnah. Nah, tapi kalau dia belum salat, kalau dia sudah salat, ya falau salla bi tuhrihi fardan qabla ay yuhditha, nah kalau dia belum melakukan salat fardu, kalau dia telah melakukan salat fardu dengan kesuciannya tadi, yaitu kesucian setelah menggunakan khuf tersebut, sebelum terjadi hadas, ya sebelum terjadi hadas, masaha, ya diperkenankan juga untuk melakukan masul khuf, wastabaha nawafil faqat, tapi hanya dibolehkan dia melakukan amalan-amalan nawafil. Tapi kalau dia belum melakukan salat fardu, kemudian terjadi hadas, ya setelah menggunakan khuf, ya, maka dalam keadaan dalam keadaan kesuciannya tadi setelah menggunakan khuf, maka dia dibolehkan melakukan amalan-amalan fardu, ya apapun itu, ya entah itu salat entah apa ataupun yang sunnah. Tapi kalau misalkan setelah dia salat fardu barulah terjadi hadas, maka dia hanya boleh melakukan amalan-amalan nawafil. Jadi dari masahnya itu, ya dia boleh masah, tapi hanya boleh melakukan amalan-amalan nawafil. Ya, ini untuk yang daimul hadas, untuk yang terjadi untuk orang yang punya hadas senantiasa. Ya, misalnya suka tidak tertahankan fusanya kan gitu, maksudnya selalu fusa dia. Ya, selalu keluar angin kan gitu, atau mungkin selalu keluar kencing kan gitu ya. Nah, kemudian terjadi hadas yang lain. Ya, misalkan hadas yang lainnya entah itu dia menyentuh zakar atau mungkin dia bersentuhan dengan perempuan kan, itu kan hadas lain ya, di samping hadasnya tersebut, di samping hadasnya yang senantiasa tersebut, maka dalam hal ini status dia, kalau dia belum mengerjakan sholat, kalau dia belum mengerjakan sholat fardu di atas kesuciannya tadi setelah menggunakan khuf, maka dia boleh melakukan amalan fardu dan amalan nawafil. Tapi kalau dia sudah mengerjakan sholat fardu, ya, dia boleh juga memasul khuf, tapi hanya boleh mengamalkan amalan nawafil saja, ya, faqat. Nah, demikian. Ini tentang masalah orang yang daimul hadas. Jadi ada sedikit catatan untuk daimul hadas. Nah, demikian. Kalau yang bukan daimul hadas, ya maka bebas ya. Baik. Fa'in, lanjutkan mas. Fa'in masah asyafu fil hadri am masah au masah fis safari. Fis safari. Fis safari am masah. Summa. ولا يجزي المسح ولا يجزي المسح ولا يجزي المسح ولا يجزي المسح ولا يجزي المسح على باطنه يا ولا على عقيل الخوف ولا على فتيه ولا على أشحن أن يكون خطوفا بأن يفرج الماسك بين أصابعه ولا يضمها. طيب. Ini jawaban untuk pertanyaan Mas Muhsin kemarin ya. Fa in masaha asy-syakhsu fil hadari tsumma safara. Apabila seseorang memasah khufnya selagi di rumah kemudian dia bermusafir ya. Jadi fa in masaha asy-syakhsu fil hadari tsumma safara. Jadi dia memasah khufnya selagi di rumah kemudian dia bersafar. Atau apabila dia memasah khufnya pada saat di safar, kemudian dia sampai di mukiman, di permukimannya, ataupun sampai di rumah gitu ya. Tsumma aqama, kemudian dia sampai di permukiman. Qabla mudhi yaumin wa lailatin, sebelum selesai satu hari dan satu malam, akan mamashu mukimin. Ya, maka silahkan dia menyempurnakan masa waktunya mashu mukim, ya masa waktunya orang mukim di dalam masul khuf. Jadi silahkan dia menyempurnakan masa waktunya orang mukim di dalam masul khuf jika memang belum selesai satu harinya, ya. Jadi qabla mudhi yaumin wa lailatin, jadi belum sampai satu hari satu malam dia udah pulang begitu ya. Ya, belum sampai satu hari satu malam dia sudah pulang, maka silakan disempurnakannya muddatul muqim ya, ataupun masa berlakunya orang muqim. Wal wajib fi mashil khuf, ya, dan yang wajib di dalam memasah khuf, ya ini baru tata caranya ya, masuk ke tata cara. Wal wajib fi mashil khuf ma yutlaqu alaihi ismul masah, dan yang wajib di dalam memasah khuf itu apa saja yang bisa dinamakan dengan masah. Ma yutlaqu alaihi ismul masah, apa saja yang bisa dinamakan dengan masakh, maka itulah wajibnya. Jadi wajib di dalam masakhub adalah sesuatu yang bisa dinamakan masakh itu sudah tertunaikan. Jadi sudah tertunaikan. Idza kana ala zahiril khub. Ya, tapi ini terjadi ya, permasalahan ini maksudnya ini mencukupi ya, permasalahan ini mencukupi atau mewakili, itu hanya terjadi pada zahiril khuf, ya, bahagian luar khuf, ya, bahagian luar khuf. Jadi silahkan kalau memang ini sudah dinamakan dengan masah, ya berarti cukup. Ya. Silahkan. Jadi nggak harus begini-begini ya. Jadi kalau begini sudah dinamakan dengan masah, berarti cukup. Ya karena di sini dikatakan mayutlaq alaihi ismu masah. Ya sesuatu yang bisa dinamakan dengan masah, maka itulah wajibnya, wajib di dalam masah. Ya atau apa namanya tata cara wajib di dalam masah adalah sesuatu itu bisa dimutlakkan sebagai masah. Nah, demikian. Tapi permasalahan ini hanya terjadi pada zahiril khuf. Idza kana ala zahiril khuf. Ya, jadi apabila pemasahan tersebut di zahiril khuf. Apa namanya itu bahagian luar khuf ya. Wala yujzi'ul mashu ala batinihi. Nah, jadi sekedarnya tadi itu, ala kadarnya tadi itu tidak dapat dilakukan pada bahagian dalam khuf. La yujzi, enggak cukup. Ya, la yujzi'ul mashu ala batinihi. Jadi tidak cukup memasah yang ala kadarnya tadi itu atau sekedarnya saja itu ala batinihi ya, atau apa namanya di bahagian dalamnya. Jadi bahagian dalamnya kita ginikan mungkin ya. Maka enggak cukup. Ya. Nah, demikian. Wala ala qabil wala ala aqibil khuffi ataupun di apa namanya tuh? Ini apa namanya tuh yang kan ada? Bukan yang di sepatu itu apa namanya tuh? Ah, haknya namanya ya. Dan juga tidak cukup haknya itu ya, ya begitu. Jadi wala ala aqibil khuff. Ya enggak bisa. Ya demikian. Jadi berlakunya itu hanya apa? Idza kana ala zahiril khuff. Jadi kalau misalkan dia batinil khuf, la yujizi. Aqibil khuf, la yujizi. Wala ala harfi, dan juga ujung-ujungnya, sisi-sisinya, tepi-tepinya. Ya. Wala ala harfi. Ya. Ujung-ujungnya, maka itu juga, wala ala harfi itu juga la yujizi. Ya, enggak cukup. Tidak dapat mewakili, tidak terpenuhi. Wala ala asfalihi, dan juga bahagian bawahnya. Itu juga enggak bisa. Ya, demikian. Jadi, permasalahan ala kadarnya tadi itu hanya terjadi pada zahiril khuf. Jadi kalau cuma bawahnya aja ya enggak bisa. Kalau cuma haknya aja itu juga enggak bisa. Kalau cuma bahagian dalamnya aja itu juga enggak bisa. Tapi kalau bahagian atasnya maka bisa. Kan gitu. Nah, demikian. Nah, wasunnah fi mashihi dan yang sunnah di dalam menghusap khuf adalah ayyakuna khutupan ya. Hendaklah masahnya itu bergaris ya, menggaris ya, menggaris itu bagaimana? Khutupan itu kriterianya seperti apa? Bi ayyu farrijal masihu baina asabi'ihi wa la yadhummaha, yaitu dengan cara dia merenggangkan jari jemarinya tidak pula merapatkannya. Ya wala yadum maha. Jadi itu dengan cara merenggangkan jari jemarinya tidak pula merapatkannya. Nah, kalau Imam Nawawi malah sampai menambahkan wa yusannu a'lahu wa asfalihi. Ya, jadi disunnahkan menghusap atas dan bawahnya. Jadi bawahnya juga sunnah disunnahkan. Ya begitu. Ya, itu disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj. Nah, demikian. Tapi al-wajib, yang wajibnya itu hanya apa saja yang bisa dimutlakkan sebagai masah namanya. Maka jika itu namanya bisa disebut sebagai masah, maka itu sudah apa namanya? Sudah mencukupi. Tapi dengan syarat ala zahiril khuffi. Ya, ala zahiril khuffi, yaitu di bahagian atas khuf. Jadi kalau di bahagian-bahagian yang lainnya, misalkan di bahagian dalam, maka enggak cukup. Di bahagian hak, maka enggak cukup. Di bahagian ujung juga enggak cukup. Di bahagian bawah juga enggak cukup. Ya, kecuali semuanya. Kan gitu ya. Jadi atas dan bawah itu baru ya, itu baru sempurna. Karena pokoknya atasnya harus ada begitu. Jadi demikian. Iya. Iya, iya. Cukup. Demikian. Karena ma yutlaqu alaihi ismul masah. Ya, selama itu dinamakan sebagai masah, maka cukup. Kecuali mungkin itu enggak dinamakan sebagai masah, ya, umpama kan gitu. Tapi kalau itu sudah dinamakan sebagai masah, ya, maka kemutlakannya itu mencukupi kewajiban di dalam mashul khuf. Demikian. Wallahu alam. Ya, lanjutkan, Mas. Wa yaqulul hasan ala al-khufi bi salati asya. Iya. Bi khalqi ma aw khalqi ahadihi ma. Aw bi ikhtilai. Aw qulu jil Ya, baik. Insyaallah. Nah, sekarang tentang masalah batalnya masah. Wa ya batulul mashu 'alal khuffaini bi thalathati asya'. Jadi batalnya ataupun habisnya masa apa tadi? Masa berlakunya gitu. Baik. Khuf tersebut itu sebab tiga macam, ya, dikarenakan tiga perkara. Bi thalathati asya'. Pertama, bi khal'ihima, ya, maka batallah al-mashul al-khuf al-khuffain, ya, jadi dengan melepaskannya, atau khal'ihadihima, ataupun melepaskan salah satunya saja, maka sudah batal, ya, tidak berlaku lagi soal mashul khuf, ya, apabila sudah dilepaskan salah satunya. Awin khila'ihi, ya, atau terlepas. Jadi kalau tadi kita sengaja melepaskannya, melepaskan keduanya atau melepaskan salah satunya atau terlepas, maka batal. Ya, batal mashul khufnya. Ya, enggak berlaku lagi. Au khurujil khuffi an salahiyatil mashi. Atau khufnya itu tidak dapat lagi dikategorikan, ya, tidak pantas dikategorikan sebagai khufnya itu keluar dari kelayakan untuk dimasah. Demikian. Jadi khufnya itu keluar dari kelayakan untuk dimasah. Ya enggak layak lagi dimasah khufnya. Mungkin ya contohnya di sini seperti tahorrukihi. Robek-robek gitu ya. Jadi karena robek gitu. Jadi memang enggak layak lagi buat dimasah gitu. Jadi mana kalau kita masah pun yang kena kaki kita gitu ya. Iya, demikian. Yang terkena kaki kita. Nah, demikian. Jadi itu batal mashul khufnya. Apabila terjadi seperti ini, yakni bi khal'ihima, dengan melepaskan keduanya atau melepaskan salah satunya atau terlepas, ya, atau dia terlepas atau dia itu si khuf itu keluar dari kelayakannya untuk dimasah, ya, seperti karena robek ataupun sebagainya, maka ini membatalkan mashul khuf, ya, membatalkan mashul khuf. Nah, yang kedua, silakan, Mas. Muddatil masah min yaumin wa laylatin li mu'min wa salasati ayyamin bilayalina bi musafir. Baik, yang kedua, wa qidail muddah. Habis. Ya, selesai masa aktifnya. Masa berlakunya. Selesai masa berlakunya. Wa fi ba'dil nusakhi muddatil masih. Dan di sebahagian naskah lafaznya muddatil masih, ya, bukan wang qidail muddah. Jadi masa berlakunya itu habis, ya. Nah, demikian, ya, maka batallah dia. Jadi kalau mukim dari 1 hari 1 malam, nah kalau musafir 3 hari 3 malam, habis waktunya itu, maka iya batal masahnya, ya. Iya, habis pulsanya. Min yaumin wa lailatin li muqim wa thalathati ayyamin bi layaliha li musafirin. Jadi 1 hari 1 malam untuk yang mukim dan 3 hari 3 malam untuk yang musafir. Jadi kalau habis itu batallah mashul khufainnya, ya. Batal al-mashu alal khufainnya. Nah, yang terakhir, wa bi'urudhi ma yujibul ghusla ka janabatin aw haidin aw binifasin lilabisil khuffi, dan sebab indikasi yang mewajibkan dia untuk ghusl seperti apa? Janabah, maka ini batal mashul al-mashwal al-khuffainnya sebagaimana yang sudah kita terangkan juga sebelumnya, ya. Jadi karena dikatakan di sini wal mashu 'alal khuffain jaizun fil wudhu'i la fi ghuslin fardin au naflin. Jadi mashu itu ya mashu 'alal khuffain itu boleh ataupun diperkenankan di dalam berwudu, bukan di dalam ghusl dan juga bukan di dalam nafil. Ya. Bukan di dalam ghusl yang fardu dan juga bukan di dalam ghusl yang sunnah, kan begitu. Jadi intinya yang di dalam ghusl itu tidak diperkenankan mashul khuf. Nah, kemudian juga dari sini ya ikhwah, dari pembahasan ini wal mashu 'alal khuffaini jaizun fil wudu, ya, dan mashu 'alal khuffain itu diperkenankan di dalam wudu, ini menunjukkan memang kita berwudu, ya. Jadi bukan mashul khuffain itu menggantikan wudu, ya, wallahu a'lam bishawab. Dan juga ini banyak didukung oleh hadis-hadis yang apa terkait tentang masalah mashul khuf, ya, di mana Nabi SAW itu secara jelas ya dikatakan mencuci wajahnya, kemudian mencuci tangannya, ya, kemudian melakukan masah. Jadi ya artinya Rasulullah berwudu, ya. Jadi bukan mashul khuffain ini menggantikan wudu, ya, seperti halnya tayamum yang memang tayamum itu menggantikan wudu, kan gitu. Nah, ini mashul khuffain fil wudu, ya. Kalimatnya kan di sini ya. Dan saya juga memang ini di sini wal mashu 'alal khuffain jaizun fil wudu'i. Fil wudu. Jadi mashul khuffain diperkenankan di dalam berwudu. Berarti kita berwudu, cuma giliran ghusl rijlain kita ganti dengan mashul khuffain. Jadi bukan mashul khuffain ini dapat mewakili wudu. Wallahu a'lam bishawab. Seperti yang saya bilang tadi, sudah saya cari-cari juga di dalam kitab-kitab rujukan yang saya miliki di rumah, saya enggak nemu ya adanya ibarah ulama yang menyatakan bahwa mashul khuffain ini menggantikan wudu. Yang berarti kita cuma cukup dengan mashul khuffain udah berwudu gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Karena justru hadis pun memaparkan secara jelas tata cara di dalam mashul khuffain, ya, di mana Nabi berwudu, ya, Nabi mencuci wajahnya, mencuci tangannya, lalu memasah khufnya begitu. Ya, jadi bukan Nabi memasah khufnya kemudian selesai gitu ya. Ya, di mana dianggap sebagai menggantikan wudu. Wallahu alam. Ya, itulah yang bisa saya jawab atas pertanyaan Anda kemarin ya. Ya, karena juga di sini pun lafaznya wal mashu 'alal khuffain jaizun fil wudu'i, di dalam berwudu begitu loh. Ya, bukan menggantikan wudu begitu ya. Ya, jadi bukan wal mashu 'alal khuffain jaiz minal wudu. Ya, jadi maksudnya menggantikan si wudu ya. Jadi di sini fil wudu'i, wallahu alam bishawab. Ya, tapi silakan nanti jika memang ada ibarahnya, ya mungkin bisa kita bilang itu ikhtilaf di kalangan ulama. Jika memang ada ibarahnya dari ulama ya, bahwa mashul khuffain itu menggantikan wudu. Yang saya pahami adalah mashul khuffain ya menggantikan cuci kaki gitu, bukan menggantikan wudu ya. Jadi kita tetap berwudu, tapi pada saat bahagian mencuci kaki kita memasah khuf tanpa harus mencuci kaki gitu ya. Jadi mashul khufnya menggantikan mencuci kaki. Ya, wallahu a'lam. Nah, maka di sini dikatakan wa bi'urudi, dan juga yang terakhir yaitu yang membatalkan mashu 'alal khuffain adalah adanya indikasi sesuatu yang mewajibkan kita untuk ghusl. Ya, adanya indikasi ya, sebab indikasi yang mewajibkan kita untuk ghusl. Ma yujibul ghusl. Seperti apa yang mewajibkan kita untuk ghusl? Janabah, haid, nifas, lilabisil khuf, bagi mereka-mereka yang menggunakan khuf. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ada pertanyaan sampai di sini, ya, ikhwah. Jenis sepatu khuf gimana? Masalah jenis sepatu khuf kemarin juga sudah diterangkan oleh Imam Ibnu Qasim, di sini diterangkan di syarat yang kedua, wa ayyakuna ay al-khuffatan al-khuffan satiraini li mahalli ghusl fardhi min al-qadamaini bi ka'baihima. Itulah dia. Itu khuf. Ya, jadi di sini syarat sekaligus definisinya khuf. Di mana khuf itu ya, khuf itu keduanya harus menutupi tempat yang wajib untuk dighusl. Ya, tempat yang wajib untuk dighusl dari kedua kaki kita. Ya, mana tempat yang wajib untuk dighusl dari kedua kaki kita? Nah, itu menutupi, si khufnya menutupi tempat tersebut sampai ke kedua mata kaki, bi ka'baihima. Ya, sampai kedua mata kaki. Falau kana dunal ka'bain kal midas lam yakfi. Nah, kalau misalkan si khufnya itu tidak sampai kedua mata kaki seperti midas sepatu, maka itu enggak cukup, enggak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat untuk melakukan mashu 'alal khuffain. Nah, kemudian juga selanjutnya di sini diterangkan dan yang dimaksud dengan menutupi ya astatir di sini wal muradu bisatir huna al hail la mani urruya wa ayyakuna satru min jawanibil khuffain la min a'lahuma, dan satirnya ini ya penutupnya ini dari sisi si khuf, bukan dari sisi atasnya, atau maksudnya ya bukan dari sisi selain khuf, kan gitu. Nah, kemudian di sini syarat ketiganya sekaligus merupakan definisi khufnya juga, wa yakuna mimman yumkin tatabul mashy alaihima, di mana khufnya itu ya dapat digunakan untuk berjalan. Ya, dapat digunakan untuk jalan bulak apa namanya? Pulang balik. Ya, dapat digunakan untuk berjalan pulang balik. Ya, litaraddudi musafirin fi hawaijihi min hattin wa tarhal, ya dari apa namanya? Dari kebutuhan rihlahnya atau sebagainya, kan begitu. Wa yu'khadhu min kalamil musannif. Nah, kemudian kata Ibnu Qasim di sini, ada pelajaran yang bisa kita ambil dari penjelasan musannif, penjelasan Imam Abu Syuja, kaunuhuma qawiyaini, di mana khuf itu mesti kuat. Ya, mesti kuat. Bihaitu yamna'ani nufuzal ma, ya, standarnya dia enggak kena air. Ya, demikian. Jadi bihaitu yamna'ani nufuzil, maksudnya bukan dianya enggak kena air ya, dianya kena air ya enggak apa-apa. Maksudnya kalau kena air, kita terhalang dari air tersebut. Maksudnya telapak kaki kita ataupun kaki kita, qadam kita terhalang dari air tersebut ya. Yamna'ani nufuzil ma, begitu. Jadi dia bisa menghalangi air apa namanya itu ya, menyentuh kaki kita. Nah, itulah standarnya. Oleh karena itu, jadi berarti di sini kaos kaki keluar dari kategori. Wallahu a'lam. Ya, tapi begitupun ya, mereka yang mengatakan bahwa kaos kaki itu juga berlaku hukum masul khuf, ya, mereka punya hujahnya sendiri ya. Yang jelas mereka memang tidak memasukkan kaos kaki ke khuf, ya. Tapi hukum masahnya sama dengan masul khuf, begitulah kira-kira. Menurut mereka demikian. Adapun dalilnya apa, silahkan apa namanya, cari rujukan mereka ya, atau tanya ke mereka yang membolehkan masah pada kaos kaki. Kaos kaki bahasa Arabnya apa ya? Lupa saya. Jawrab ya, kalau nggak salah jawrabun. Iya, jawrabun ya. Nah, jadi mashul jawrab. Jadi ada masul khuf, ada mashul jawrab kalau di mereka ya. Nah, kalau di sini cuma ya mungkin nggak tahu juga ya, kias atau tidak, wallahu alam ya, tapi sepertinya mereka punya hujah juga demikian, wallahu alam bissawab. Ada permasalahan lain? Nggak usah lanjut pasal lah, iya nggak cukup waktunya. Kayaknya apa namanya, pertemuan hari Minggu aja insyaallah ya, tetap aja. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.